Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bina'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Ikhwani wa khadihillah rahimahumullah. Sekarang kita masuk pada barakafikum jenis yang kedua atau kelompok yang kedua dari jenis-jenis macam-macam ahli waris yang mendapatkan warisan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kelompok yang pertama ada satu kelompok yang mendapatkan warisan dengan cara fard saja, yakni mereka yang mendapatkan bagian warisan dengan cara fard, yakni bagian yang telah ditentukan ukurannya dalam syariat, dalam Al-Quran maupun hadis. Pada pertemuan sebelumnya kan ada bagannya itu ya, yang warna hijau, ya, yang warna hijau itu yang mewarisi dengan fard bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Suami, istri, ibu, nenek dari pihak bapak dan dari pihak ibu, kemudian saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, dan mereka semua mendapatkan berapa telah disebutkan ya, bagian ahli waris yang mereka mendapatkan dengan cara fard. Barakallahu. Sekarang kita masuk pada kelompok yang kedua. Berkata penulis fikih miyasar Habibullah Taala, al-qismu tsani, kelompok yang kedua. Man yarihu bi ta'syib ay taqdir faqat. Yakni ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara taksib, yakni sisa saja. Yang mendapatkan warisan dengan cara sisa saja. Barakallahu. Orang yang mendapatkan warisan dengan sisa itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-asib. Asib. Satu orang yang mendapatkan warisan dengan sisa namanya asib. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan asibah. Namun kalau jamak yakni asobah. Barakallahu. Orang yang mendapatkan warisan dengan cara susah, man yarithu bila takdir, mereka yang mendapatkan warisan dengan tanpa ketentuan, yakni karena sisa. Li'annahu idzan farada haja jami'al mal. Kalau dia sendirian, ya orang yang mendapatkan warisan dengan cara sisa, kalau dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain, maka dia mendapatkan seluruh harta. Wa idza kana ma'a sahibi fardin akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Namun kalau dia itu bersama dengan ashabul furud, ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya dalam syariat, maka orang yang mendapatkan warisan dengan cara sisa ini, dia akan mendapatkan sisa dari harta setelah diambil bagiannya oleh ashabul furud. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-hiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikanlah bagian-bagian warisan pada orang yang berhak mendapatkannya, maka apa yang tersisa maka hendaknya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat, yang paling dekat dari si mayit. Jadi sisa ya. Kalau ada sisa maka diberikan pada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Barakallahu. Baik. Ikhwani wa fatihillah rahimakumullah. Pada kelompok yang kedua ini, mereka-mereka yang mendapatkan warisan dengan cara sisa saja. Wahum itna ashar. Mereka ada 12 orang. Mereka ada 12 orang. Berapa itu? Kalau di dalam bagan ya, yang sebelumnya kita beri itu, barakafikum, itu warna biru ya. Al-Ibnu, anak laki-laki, AL itu. Kemudian dua benuhu, cucu laki-laki. Kemudian wal aku syaqiq, saudara laki-laki sekandung, satu ayah satu ibu. Wa benuhu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, ini keponakan ya, sekandung. Wal akhli ab, saudara laki-laki seayah. Wa benuhu, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Wal ammu syaqiq, kemudian paman sekandung. Wa benuhu, anak laki-laki dari paman sekandung yang atas itu ya. Wal am li ab, kemudian paman sebapak. Wa benuhu, dan anak laki-laki dari paman sebapak. Wal mu'tiq wal mu'tiqah, laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak. Barakallahu. Sayyid barakallahu. Itu adalah kelompok yang kedua yang mendapatkan warisan dengan cara sisa. Ada 12 orang. Sayyid, sekarang kita baca satu persatu. Kapan mereka mendapatkan sisa? dan kapan mereka tidak mendapatkan sisa. Pada lembaran yang tadi, ya, lembaran yang barusan diberikan. Ada 3 halaman ya. Barakofikum. Yang mewarisi dengan taksib saja, yakni dengan sisa. Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Ini maksudnya adalah anak laki-laki si mayit. Bukan anak laki-laki dari selain mayit, bukan. Anak laki-laki si mayit. Kalau mayit meninggal, punya anak laki-laki, maka anak laki-laki mewarisi harta dengan sisa. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan harta warisan dengan sisa, itu nanti pembagiannya terakhir. Didulukan yang ashabul furud. Yakni ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya dalam syariat. Ya. Barakallahu. Seperti misalkan ya, ada suami, ada anak, ya. Maka dulukan suami, misalkan istri meninggal, ahli waris hanya 2, suami dan anak, yang lainnya tidak ada. Entah meninggal atau yang lain-lain hilang. Maka suami dapat 1/4 karena ada anak. Sisanya berarti 3/4 untuk anak. Jadi yang ahli waris yang mendapatkan sisa itu nanti bagiannya itu setelah didulukan ashabul furud, ya gitu. Ashabul furud itu orang-orang yang mendapatkan warisan yang bagiannya itu telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang 2/3, ada yang 1/8, ada yang 1/6, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang berkumpul anak laki-laki ini al-ibnu, bahasa Arabnya adalah yang mewarisi dengan taksib saja, yakni dengan sisa. Anak laki-laki ini dia akan mendapatkan semua harta jika dia sendirian dan tidak ada satupun ashabul furud. Bapak tidak ada, ya. Bapak si mayit tidak ada, suami si mayit tidak ada, kakek si mayit tidak ada. Barakallahu. Ya, yang lain-lain tidak ada, misalkan dia sendirian. Sebatang kara. Dan yang dimaksud ini adalah anak, anak kandung dari si mayit. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau anak tiri, anak ya pungutan barakakum itu tidak dapat. Karena bukan hubungan nasab. Ya. Anak laki-laki mendapatkan sisa apabila jika ada ashabul furud yang tidak terhalangi olehnya. Misalkan laki-laki si mayit meninggalkan ayah, suami dan anak. Ya, ayah, suami dan anak misalkan. Maka anak laki-laki ini ya, dia mendapatkan sisa. Barakallahu. Suami mendapatkan barakallahu. Ya, 1/4 karena ada anak. Kemudian ayah dia mendapatkan 1/6 karena ada anak. Sisanya untuk anak. Barakallahu. Ini contoh saja. Jadi anak laki-laki ini mendapatkan sisa apabila ada ashabul furud yang tidak terhalangi. Kalau ada anak, ya, kemudian ada saudara laki-laki, si mayit tinggal dua itu tok, yang dapat ya hanya anak. Saudara laki-laki si mayit itu mahjub, terhalangi karena ada anak. Nanti akan disampaikan beberapa hukum pembahasan tersendiri. Ya, kapan seseorang itu mahjub, dia terhalang. Kemudian yang kedua adalah ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dia mendapatkan semua harta jika sendirian dan tidak ada ashabul furud. Kemudian dia mendapatkan sisa jika ada ashabul furud yang tidak terhalangi olehnya. Ya, jadi kalau ada anak, ada ayah, ada suami, barakallahu'alaikum, maka dia tidak dapat. Ya, jadi kalau cucu laki-laki itu akan terhalangi kalau ternyata si mayit punya anak laki-laki. Mayit meninggal, ya kan? Punya anak laki-laki. Lalu punya cucu laki-laki. Cucu laki-laki enggak dapat karena ada anak laki-laki. Demikian pula cucu laki-laki tidak dapat kalau ada ayah dan ada suami dari si mayit. Mahjub namanya, terhalangi. Memang seperti itu beberapa hukum dalam syariat. Tidak main bagi rata. Kemudian cucu laki-laki dia mahjub jika mayit ada anak. Baik anaknya perempuan maupun anaknya laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah al-akh as-syaqiq. Saudara laki-laki sekandung. Jadi satu bapak, satu ibu. Dia mendapatkan sisa jika tidak ada furu' laki-laki. Furu' itu ya anak laki-laki, cucu laki-laki. Jadi kalau mayit meninggal, seseorang meninggal, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, juga tidak ada usul laki-laki. Usul itu ya bapak atau kakek. Mayit tidak punya bapak, ya, tidak punya kakek, tidak punya anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki, maka saudara laki-laki sekandung ini dapat. Tapi akan menjadi mahjub, tidak dapat jika mayit ada furu' laki-laki dan usul laki-laki. Barakallahu. Dan yang keempat, ibnuhu, yakni ibnul akh as-syaqiq, anak dari saudara laki-laki sekandung, yakni keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Dia mendapatkan sisa dari harta warisan. Ingat ya, orang yang mendapatkan warisan dengan cara taksib sisa, itu cara membagi, itu nanti diakhirkan, didulukan yang sudah jelas bagiannya dalam Al-Quran. Ya, yang setengah siapa, yang seperempat siapa, yang seperdelapan siapa, ada atau tidak gitu. Barakallahu. Kalau semuanya sudah, baru sisanya ini diberikan. Keponakan laki-laki, ya, yang dari saudara laki-laki sekandung, dia mendapatkan sisa jika mayit tidak memiliki furu' laki-laki, tidak memiliki usul laki-laki, tidak memiliki saudara kandung, tidak memiliki saudara seayah, tidak memiliki saudari sekandung atau saudari kandung, dan tidak memiliki saudari seayah. Karena apa? Karena yang tadi disebutkan, furu' laki-laki, usul laki-laki, saudara kandung dan seayah, saudari kandung dan seayah, itu semua yang menghalangi keponakan laki-laki. Kalau ada salah satu saja dari ini, dia mahjub, tidak dapat. Barakallahu. Yang kelima, dari ahli waris yang mendapatkan taksid, sisa saja adalah barakamikum al-akh li'ab, saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah ini dia mendapatkan sisa dan terkadang mahjub, terhalangi. Terhalangi berarti tidak dapat. Dia mendapatkan sisa jika mayit tidak ada pada dia furu' laki-laki. Ingat ya, furu' itu anak laki-laki, ya, berarti cucu laki-laki. Furu' itu cabang. Dan mayit tidak memiliki usul laki-laki. Usul itu bapak atau kakek, bapaknya bapak, atau atasnya lagi, eyang, bapaknya kakek. Dan mayit tidak memiliki saudara laki-laki, ya, yang sekandung, atau saudari laki-lakinya yang sekandung. Mana? Paham? Kemudian dia mahjub, tidak mendapatkan harta warisan apabila jika ada salah satu hajib penghalang. Hajib itu penghalang. Ini yang disebutkan di pinggirnya itu. Furu' laki-laki, usul laki-laki. Kemudian yang keenam, barakallahu'alaikum, adalah ibnuhu, yakni ibnul akhli'ab, anak laki-laki dari saudara seayah. Yakni keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dia mendapatkan sisa. Keterangannya seperti saudara laki-laki seayah. Seperti ayahnya sendiri, saudara laki-laki seayah. Namun ditambah dengan kalau mayit ada saudara seayah, kemudian keponakan sekandung, yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian apabila mayit ada saudari sekandung dan saudari seayah. Kalau ada itu, barakallahu'alaikum, maka keponakan laki-laki tidak dapat. Ya, keponakan laki-laki yang seayah tidak dapat. Karena kedudukannya lebih jauh dari si mayit daripada hajib yang menghalanginya. Maka dia juga mahjub jika ada salah satu hajib. Hajib ini yang menghalanginya. Ya, ini yang di pinggirnya itu. Siapa hajibnya? Keponakan laki-laki. Ya, yang di pinggirnya itu. Barakallahu. Kemudian yang ketujuh, yang mendapatkan harta warisan dengan cara taksid saja. sisa saja adalah barakahikum al-ammus syaqiq, paman seayah seibu, berarti sekandung. Paman, misalkan ya seseorang barakahikum dia punya ibu, ibunya ini meninggal, ibunya ini punya saudara seayah seibu. Berarti kalau dengan anaknya yang seibu, anaknya ibu ini kan itu pamannya tadi ya. Paman ini mendapatkan sisa jika mayit tidak ada usul laki-laki. Ya, ibu si anak ini tidak punya bapak, tidak punya kakek. Maka paman, yakni saudaranya sendiri yang sekandung itu, ya, barakahikum dia bisa dapat. Ini kalau barakahikum ditinjau dari kalau yang meninggal anaknya ya. Intinya yang dimaksud paman di sini adalah barakahikum paman si mayit. Ya. Barakahikum. Jadi kalau si mayit ini tidak ada pada dia usul laki-laki, bapak, kakek, dan tidak ada furu' laki-laki, barakakikum, anak laki-laki, cucu laki-laki, tidak ada saudara atau saudari sekandung dari si mayit, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada anak laki-laki dari saudara kandung, tidak ada keponakan laki-laki seayah, barakakikum, dan tidak ada saudari seayah, maka paman ini mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa, barakakikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Kemudian wa bnuhu, anak dari paman sekandung. Dia mendapatkan sisa jika mayit tidak ada usul laki-laki, furu' laki-laki, saudara laki-laki, saudara seayah, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, ya, kemudian berkomikum paman sekandung, yakni bapaknya, anaknya pamannya sendiri, dan paman seayah, kemudian mayit apabila tidak ada saudari sekandung dan seayah, maka anaknya paman yang sekandung ini dia dapat berkahikum sisa, dan dia mahjub terhalangi apabila ada hajib yang sebutkan tadi. Barakahikum. Kemudian yang ke-9 dari ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara taksib saja adalah al-amli'ab, paman seayah. Misalkan seorang meninggal, dia punya paman, tapi hanya seayah saja, ya, dengan ayahnya itu. Seayah, bukan sekandung, bukan seibu. Maka dia dapat sisa jika mayit tidak ada salah satu hajib dari paman sekandung yang atas itu. Ditambah apabila mayit tidak ada paman sekandung. karena paman sekandung ini kedudukannya lebih dekat kepada si mayit daripada paman seayah. Kemudian barakallahu'alaikum, dia juga mahjub, terhalangi jika ada hajib, jika ada penghalang. Nah, ini yang disebutkan di pinggirnya tadi. Kemudian barakallahu'alaikum, wa benuhu ibnul amli ab, anak dari paman seayah, dia mendapatkan sisa jika mayit tidak ada salah satu dari hajibnya paman seayah. Jika mayit tidak ada salah satu dari penghalang paman seayah, dia mahjub, anak paman seayah ini dia tidak dapat apabila ada hajib yang menghalanginya dari yang disebutkan tadi. Kemudian yang ke-11 dan ke-12, yang mendapatkan harta warisan dengan cara sisa saja, itu adalah al-mu'tiq wal-mu'tiqah, laki-laki yang pernah membebaskan budak, kemudian budaknya ini mungkin kaya karena sudah merdeka dan meninggal, dia bisa dapat. Dan perempuan yang memerdekakan budak, lalu setelah dia merdeka, kaya, kemudian meninggal, dia juga bisa dapat. Apabila, jika mayit, yakni, ya, bekas budak tadi, mantan budak tadi, yang sudah merdeka, dia tidak memiliki asobah dari sisi nasab. Ya. Tidak memiliki orang-orang yang mendapatkan harta warisan dari sisi nasab. Kemudian dia mahjub jika ada asobah nasab walau satu orang. Barakallahu fikum. Adalah kelompok kedua yang mewarisi dengan cara taksir saja. Jadi ini kita tulis ya, susah atau tidaknya ya, sabar barakallahu'alaikum, insya Allah dibaca-baca ya, nanti kalau pada akhir pembahasan insya Allah kita rampungkan. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja ya, karena mau ada keperluan. Ya, insya Allah untuk pertemuan akan datang diusahakan datang lebih awal ya, biar dapat lebih banyak dan tidak ketinggalan. Wallahu ta'ala sawab, nahtasih bin hadul qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadzal wa hibakum wa barakatuh.